tresnaku wis ilang kapur koyo layangan kuwi sing tak sayang akhire pisah tak coba lagi kenangan sing gawe aku lara ikhlas kowe Sabenosa Music.